kayak takoni lu kok ora salat, ajari nek tato ora sah kok. No. Sapa sing ngomong? Ah, aku dijantur karo malaikat wong. Buat untuk pemuda, untuk wanita, Pak. Untuk zaman sekarang itu kenapa kok wanita yang atasnya itu pakai kerudung tapi bawahnya itu nyetrit, Pak? Itu awalnya gimana, apa? Pak? Tapi kan pada zaman sekarang itu kebanyakan perempuan itu seperti itu, Pak. Bawahnya apa, mau? Bawahnya nyetrit, apa ngetok semua gitu loh, Pak. Semua wanita kok sekarang pada zaman sekarang gitu loh, Pak. Mana itu, Pak? Terima kasih. Ya, apa gue? Aku ora tahu krasa kuwi, berarti kowe iki meratekke banget ya. Iya bener aku ya ngerti kuwi aku ya. Panjang ngono kuwi ya. Ya sepinggu engko dideleki ya. Lucu kok ngono iki panjang. Dan itu banyak ngono kuwi. Kula padha karo tahlilan ning ya nyolong. Anu ta padha eta ya, padha eta. Dadi kae ya sering kaji, sering umroh ning ya korupsi. Lah ana ngono ta? Wong urip itu ya maksudmu kan? Oke, berikutnya ya. Ning aku seneng nyetrima kasih atas kata-kata baru nyetrit iki lho. Nyetrit, walah kae to ra. Perkenalkan Cak, saya Siswanto dari perwakilan mahasiswa IAIN Salatiga. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Lah gini Cak, saya dan teman-teman kemarin kan sempat sekedar ngobrol, intinya gini, tumbuhan itu kan bertasbih dan butiran-butiran pasir itu kan bertasbih. Manusia itu pun telinga, kaki dan tangan itu pun semuanya itu rambut meskipun itu gak bertasbih. Gini yeah. Cak Nun, nanti kan di saat itu melakukan kesalahan, lah itu yang salah itu sebenarnya nyawa atau raga kita. Kalau raga kan raga itu kan bertasbih. Lah, kenapa kok nanti kok si raga itu kok diikutkan, disiksa di neraka, dibakar gitu. Padahal itu kan yang melakukan nyawa gitu. Tapi, itu Cak Nun. Ya. Ini deh, oke, berikutnya tadi mana? Ya, Mas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili teman saya, Cak. Dia menitip sebuah pertanyaan begini. Kalau orang bertato itu kan katanya sholat tidak sah atau tidak diterima begitu, Cak. Nah, bagaimana caranya kalau yang sudah terlanjur bertato, mungkin dia di masa lalu punya latar belakang masa silam begitu, Cak. Tapi dia sudah mendapatkan hidayah untuk melakukan ibadah sholatnya itu agar diterima atau sah begitu, gimana, Cak? Ya, saya ingin singarani orang sah nek bertato iki kandhanono ya wis ora kowe rasa salat malah penak. Enggak takoni lho kok ora salat, ajari nek tato ora sah kok. Ngono. Sapa sing ngomong? Ah, aku dijantur karo malaikat wong. Oh, okay. Ya ta? Okay. Malah penak to, Dik? Nggih, nggih. Sip, ora entuk salat. Malah ra salat. Alasane tatoane. Ha, ngene iki. Ayo piye nek musuh aku kowe tak balik-balik ngene kowe. Mungkin nanti kita jawab. Nanti saya jawab. Ya, ya nanti kita cari secara nakliyah, akliyah dan seterusnya. Jok kuatir kabeh ono jawabane, menggari nafsirmu ne piye gitu ya. Ngene we, aku tak jawab sidik we, iki jawabane ora lengkap ra apa ya. Kowe aja ming urip ndolek barang dadi. Kowe aja ming njaluk sabuntut. Aja ngono kuwi urip. Urip ki kowe kudu mikir piye ya carane iso duwe sop buntut. Oh berarti aku masake kudu ngene bumbune ngene goleke sapi engko nek ana sapi liwat tak ketok buntute ngono. Sapi turute. Ya kalau bisa berpikirnya lengkap ya Dik ya, anak-anak ya. Jadi aja mung ngenteni barang dadi, kowe kudu iso nandur, kudu iso ngingu, kudu nyirami, kudu nguri-uri gitu. Di segala hal. Oleh karena itu jawaban saya juga bukan jawaban jadi, tapi jawaban yang merupakan embrio nek cara pelem peloke sing tak gaweke ben kowe nandur dhewe gitu ya. Misale apa? Wanita jilbaban tapi kok nisore meledet ngono to? Nyetlit. Jadi gini, kowe ngerti jilbab ki mulai tahun piro anane ning Indonesia? Dolei biyen rano jilbab. Jenengan waktu SD ada orang jilbaban? Tidak ada. Ya Pak Lurah. Pak Lurah waktu balita dulu belum ada orang jilbaban. Ibu kita paling kudungan. Jadi jilbaban ini paling mulai tahun 87, 88. Pelajari siapa yang dulu memperjuangkan jilbab. Jadi saya tahu ojo ngono kuwi. Biyen jilbaban dilarang, pegawai negeri dilarang jilbaban. Sekolah kadang-kadang dilarang jilbaban. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Karyawan-karyawan di toko-toko tidak boleh jilbaban. Katanya marak ke wong dora tuku mergo sing dodsing ngelayani jilbaban. Banyak sekali tantangannya dulu gitu ya. Terus kita berjuang keliling kemana-mana dengan catatan bahwa nanti jilbab akan menjadi mode. Mode itu artinya, wah do jilbaban masuk akura. Gitu. Jadi wong jilbaban ini ono sing mergo pancen syariat Islam, ono sing pancen merasa aman nek nganggo jilbab, ya. Dia merasa wong arep ganggu cah jilbaban kan rada mikir-mikir 2-3 langkah gitu. Terus pokoknya pelan-pelan kita perjuangkan ke pengadilan, saya mensosialisasikan jilbab kemana-mana sampai akhirnya jilbab jadi mode. Jadi intinya gini, ono cah jilbaban mergo kesadaran agama. Ono cah jilbaban mergo merasa lebih aman kalau pakai jilbab. Ada yang pakai jilbab mergo mode. Mode itu artinya wong do gawe masuk aku ora. Sekarang kan juga di Jakarta kan jilbab itu mode. Ono sing nganggo punuk unta, ono sing nganggo macam-macam ngono kae lho. Ono sing saiki miring ngene, ono pokoke itu mode. Keindahan tok gitu ya, bukan soal syariat. Ono meneh wong jilbaban mergo ben ora kangelan nang salon ngurusi rambut. Jadi salah satu yang dirugikan oleh jilbab adalah salon. Ya, jadi nek wis jilbaban wis ora ngurusi rambut wis ben-ben sing penting diwel-wel wis tutupi wis beres. Itu merugikan para kerja kosmetika rambut. Saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Allah yang punya kemauan dan kasih sayang. Jadi nek ana bocah mletet ngisore padahal duwe jilbaban dongake. Dongake. Ning kene ora tenan ngisore landung-landung ku ya gelo dhewe. Gelo dhewe. Waduh saiki do ora ketok e ngono kan. Ah, salah satu metodenya ini oleh Pak Joko SP ini yang gondrong belakang ini yang gitaris Kiai Kanjeng ini dia punya pekerjaan nek ning dalan nganggo motor kok ana bocah jilbaban ning meledet iku ditut karo dhewe iki Joko iki ditut nang dhewe ditut nek dhewe leren Joko melu leren didelok ngene iki tuh ini metodenya iku dituru apik kuwi. Tuten duloken yang dia tonjolkan kamu pelototi ya misalnya kini wah mono kaya nah, terus gue ingin lagi kan dia risih kenapa sih mas kok lihat aku nah, garing jawab kalau ndak mau dilihat ditutupi kan gitu kan kalau kamu tonjolkan lipatannya itu ya toh teksturnya itu ya toh otomatis kita sebagai laki-laki oleh Allah diperintahkan dan diberi alat untuk mengagumi ya toh seneng nggak kamu lihat wanita yang seksi seneng normal memang begitu masalahnya adalah kamu belain senengmu atau belain baikmu kan gitu nah, ono wong sing menangke senenge ana sing menangke apike nek kudune ora kok pendili tapi kalau Mas Joko ini mendili dalam rangka dakwah karepe ya toh karepe ning jane ya setengah menikmati barang gitu itu kita doakan memang ada gradasi di dalam penghayatan agama ada yang khusyuk tenan ana sing ngerti tenan ana sing setengah-setengah ana sing ngubyang-ngubyung mergo ora ngerti kalau bahasa Islamnya ada yang ijtihad ada yang ittiba ada yang taklid yang ijtihad itu adalah orang yang memang mengerti apa yang dia lakukan dan berinisiatif sendiri yang nomor 2 ittiba melu tapi faham apa sing dieloni nomor 3 taklid melu-melu anut grubyuk rubu-rubu gedang ning ora mudeng apa sebabe Nah mungkin yang Anda jumpai itu sing nomor telu kuwi. Jadi ya, dius ora apa-apa kuwi rasa protes wong kuwi ya seneng gitu ya. Ning bojomu aja ngono to, bojomu aja. Wanita-wanita yang berjilbab tetapi katoke nyetrit itu mungkin memang sengaja dihadirkan Allah di muka bumi untuk menguji imanmu. Untuk memperkuat kesabaran dan ketahanan ketabahanmu kan gitu kan? Gitu loh. Jadi mereka berjasa untuk meningkatkan imanmu. Ngono ya. Wis ngono wae anggapane wis. Wis kuwi cukup ya. Bertasbih sing bertasbih itu jiwanya tapi kok raganya disiksa. Saya ingin nih. Kuwi sesuk nek ana wong mati rono. Jiwiten krasa ora? Wong mati iki lho jiwiten. Krasa ora? Wah ngono piye ora? Eh? Krasa ora? Jadi yang merasakan tetap bukan jasadnya tetapi dirimu. Jadi ini kan urusan software, hardware, urusan sistem nilai, zat, fi'il, isim harus dipelajari supaya Anda tidak perlu menanyakan itu. Dan kuingku ya urung mesti sing ngrasake ning neraka dituliko barang kuwi mungkin ditundasmu sing kuwi. Mungkin mbok opone ora mudeng kene. Pokoke sing penting kuwi mendapatkan siksaan. Itu aja intinya. Gitu ya. Bahwa itu yang disiksa fisik kita atau bukan kita enggak ngerti wong saiki iki ngene to. Nek sikilmu kepidak apa wis? Kepidak sik ana kuwi desekan karo bapak dari Koramil. Jur sikilmu kidaan. Upamane ya, sing bengok apane? Apa sikile bengok? Cangkemmu bengok to aduh ngono to. Terus sikile protes lho sing didak adu aku kok kowe sing bengok ngono. Apa ngono kuwi? Jadi kan kita ndak ngerti sebenarnya bagaimana mekanismenya badan dan jiwa kita. Lah ngono to? Lah ora ngerti kuwi. Nah, ini kembali ke soal wudu kalau gitu. Ini pertanyaan berikutnya soal wudu. Ya. Nek tatoan ora sah wudu. Ngono ya? Ya, Mas ya, di sini tadi. Kalau tatoan berarti sholatnya tidak sah karena wudhunya tidak sah karena ini ketutupan tato. Oke. Jadi sekarang kita cari poknya, pangkalnya. Wudhu itu kan membersihkan. Nah, pertanyaannya, sing dibersihkan itu badannya apa akhlaknya atau jiwanya? Yang dibersihkan itu badannya termasuk kulitnya ataukah martabatnya, akhlaknya, jiwanya, rohnya? Yang mana? Sing diwudhoni kuwi apa nih? Kalau tato membuat wudhu tidak sah berarti yang dicuci adalah yang dibersihkan adalah badannya, betul ya? Kue nang masjid, wis wudhu sekian sing omah. Pas arep tekan masjid ngentut, terus kue wudhu meneh. Aku takon, pak batal tak terusan? Ya. Sing marake batalmu apa ngentut? Ngentutnya lewat apa? Melu kok wudhu ini ora? Melu kok wudhone ora. Sing kok wudhone lak tetep rai, tangan gitu ya, kuping, irung, mata, ya gitu ya. Engko nek kupingmu nesu. Ngopo kuwi aku wis mau diumbah kok saiki diumbah meneh. Ah ngentut, lah sing ngentut lak silet. Piye ayo. Isi sang jawab urung kowe. Sah ndak kalau pakai tato? Sah apa tidak? Jelas ya. Karena wudhu itu bahwa yang diusap kulit itu kan prasarananya, tapi substansinya, intinya, poinnya adalah membersihkan akhlak kita, mensucikan kelakuan kita, kan gitu. Buktinya ketika kita buang air besar, buang air kecil, atau buang angin, yang bagian buang angin itu kan yang kotor, itu tidak kita bersihkan. Jadi ternyata bukan fisiknya yang menjadi inti, melainkan akhlaknya atau rohnya. Bener ya? Wis jelas ya saiki masalahnya ya. Oke ya. Gitu.